Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar a'adzani Allahu iyyakum minad dalalati unnar. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, falhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan tafsir Al-Quran ataukah afwan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi ataukah ad-da' wad-dawa'. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan bala tentara penolong bagi orang-orang yang beriman untuk melawan musuh-musuhnya, dikarenakan musuh-musuhnya ini juga memiliki bala pasukan. Telah kita dengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan bala tentaranya, akan memenangkan golongan orang-orang yang beriman kepadanya. Di antara ya, ayat yang menyebutkan hal demikian seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah hizbullah, kelompok golongan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang beriman. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah azza wa jalla merekalah yang akan beruntung. Dalam surat As-Saffat ayat 173 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya bala tentara kami, pasukan kami, merekalah yang akan menang, merekalah yang akan menguasai. Tayyib. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, bagaimana dalam menjalani dan melawan musuh-musuh tersebut. Disebutkan atau difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan terus meneruslah kalian di atas kesabaran. Telah kita dengarkan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya al-musabarah ini adalah muqawamatuhu wa munazalatuhu, terus menerus menempati, memposisikan diri dalam melawan musuh. Ya, menyabarkan diri. Tayyib. Kemudian warabitu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim pada kesempatan yang lalu, wa hiya luzumu taghril qalbi. Menjaga, menekuni, memantau, mengawasi bagian kalbu yang sangat rawan akan diserang oleh musuh. Menjaganya agar musuh tidak bisa menguasai kalbu tersebut. Tayyib. Kemudian juga telah kita dengarkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik na'am umat ini, setelah para nabi dan rasul tentunya, mereka juga paling besar penjagaannya. Na'am. Mereka juga paling semangat dalam membentengi diri dari syaitan. Namun ternyata qad akhlau al-makan alladhi umiru biluzumihi. Suatu ketika para sahabat ini tadi meninggalkan dan mengosongkan tempat yang mereka telah diperintah oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam untuk melaziminya, untuk menjaganya, untuk menguasainya. Yauma Uhud, yakni tepatnya ketika terjadi perang Uhud. Ya. Akhirnya apa? Karena tempat yang seharusnya dijaga terus, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dikosongkan, ternyata dikosongkan. Fadakhala minhu al-adu. Akhirnya musuh menguasai tempat tersebut. Musuh ya memiliki posisi yang berbalik dengan posisi awalnya. Fakana makana. Akhirnya pun kondisi berubah. Ya, kaum muslimin yang terjepit, kaum muslimin yang terserang, kaum muslimin yang hampir saja naam dilibas oleh mereka. Tayyib. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalbu kita, kalbu seorang muslim, seorang mukmin, itulah yang harus dijaga betul-betul di setiap waktu, di setiap saat. Jangan sampai musuh bisa menyelinap ke dalamnya. Nah, karena kalau seandainya musuh berhasil menyelinap ke dalamnya, maka akan rusak seluruh jasadnya. akan terkalahkan dia. Inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Naam, apabila kalbu itu rusak, terkuasai musuh, terkuasai hawa nafsu, ketidakikhlasan, maka kalbu itu seluruh badan pun akan rusak. Naam. Kemudian apabila kalbu ini tadi sehat, bersih, terjaga, maka saluhal jasadu kulluh, seluruh anggota badannya pun akan baik, akan bagus. Naam. Juga telah kita dengarkan wa jima'u hadhi thalathah wa 'umuduha, yang akan mencakup tiga perkara tadi, sabar, musabarah dan murabathah, serta yang menjadi tiangnya, naam, yang menjadi pokoknya, naam, itu adalah taqwallahi ta'ala, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kita ketahui sebuah definisi yang bagus, yang agung, naam, yang disebutkan oleh Talq ibn Habib terkait dengan takwa. Kita melakukan ibadah perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya berdasarkan pengetahuan, berdasarkan syariat, berdasarkan ilmu agama, mengharap pahala darinya dan takut dari azabnya, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dibangun di atas pengetahuan, dibangun di atas ilmu agama, syariat, mengharap pahala Allah Azza wa Jalla ketika meninggalkannya, dan dikarenakan takut dari azabnya. Takwa. Ini yang akan mengumpulkan tadi. Sabar, musabarah, dan murabathah. Naam. Fala yanfa'us sabr walal musabarah walal murabathah illa bitaqwa. Kesabaran, ya, mengusahakan dirinya untuk senantiasa sabar dan berjaga-jaga, murabathah, semuanya itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan takwa. Wala taqumu taqwa illa ala saqis sabr. Ketakwaan, ya, tidak akan tegak kecuali di atas enam kesabaran pula. Tayyib. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barakallahu fikum. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari beliau bahwa ada dua kubu, naam, dua pasukan, yang mukmin dan musuhnya, musuh dan orang-orang yang beriman, masing-masingnya punya tentara, punya pasukan, bala tentara, masing-masingnya punya tujuan, punya maksud, punya target, ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah iltiqa'u al-jaisyain, pertemuan antara dua kubu, pertemuan antara dua pasukan. Nah, kubu, ya, musuh dan kubu orang-orang yang beriman. Tayyib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fangzuril an, maka lihatlah sekarang, fika, pada dirimu, ilal tiqa'il jaisyain, bertemunya dua pasukan, dua kubu, wastifa fil askarain, berbarisnya dua pasukan, dua tentara, ya, barisan satu dari pihak musuh, barisan yang berlawanan dari kalangan, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, wa kaifa tudalu marratan wa yudalu alaika marratan ukhra. Bagaimana kamu perhatikan, kamu lihat, terkadang kamu menang, berhasil mengalahkan musuh, namun pada kesempatan yang lain terkadang musuh berhasil mengalahkan kamu. Ya. Seperti dalam peperangan yang nyata. Terkadang kaum muslimin yang menang dan terkadang ya pihak musuh yang menang. Tayyib. Aqbala malikul kafarah bijunuti. Datang raja yang kafir, penguasa yang jelek dengan junudi, pasukannya. Wa asakirih, dan bala tentaranya. Nah, musuh datang dengan membawa pasukan. Musuh ya datang dengan bala tentara. Kemudian fawajadal qalba fi hasnihi jalisan ala kursi mamlakati. Ternyata dia mendapati bahwa kalbu, nah, jadi ini digambarkan seakan-akan peperangan itu terjadi pada jasad seseorang, dalam dada seseorang. Ya. Nah, dua kubu yang baik dan yang jelek, dua pasukan yang baik dan yang jelek, ini sama-sama dalam dada manusia. Datanglah raja penguasa yang jelek yang penuh dengan kekafiran tadi beserta pasukan dan bala tentaranya, kemudian dia mendapati ya kalbu seorang mukmin, seorang muslim, fi hasnihi, berada dalam bentengnya, benteng pertahanannya. Kalbu tersebut jalisan ala kursi mamlakati, duduk di atas kursi singgasananya, kerajaannya. Naam. Amruhu nafidun fi a'wani. Urusannya berlangsung, dijalankan oleh para pembantu dan pelayannya, para ajudannya. Naam. Wa junduhu qad hafau bihi. Pasukan yang dimiliki oleh kalbu tadi, bala tentara yang dimilikinya, qad hafau bihi, telah menghormati dan memuliakannya, patuh, tunduk, taat, siap dikomando. Naam. Yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hawzatihi. Bala pasukan yang dimiliki oleh kalbu tersebut, mereka berperang, membela dan mempertahankan kalbu, demikian pula membela, mempertahankan kekuasaan wilayah, daerah yang dikuasai oleh kalbu tersebut. Naam. Falam yumkinhu al-hujum. Kalbu ini tadi tidak mungkin mampu untuk melawan ataukah menyerang, menerjang musuh. Illa bimukhamarati ba'di umaraihi wa jundihi alaihi. Kecuali dengan bergabungnya sebagian dari para pembesar istana, para pembesar kerajaan, wa jundihi, demikian pula pasukan ya yang dimilikinya. Ya. Jadi kalbu ini tadi tahu ada musuh yang datang. Musuh ini membawa pasukan besar, bala tentara yang banyak. Ya. Kalbu ini tadi duduk di singgasananya. Nah, mengawasi, memantau ya pasukan yang dia miliki. Dia sadar bahwa perlu taktik, perlu strategi untuk melawan ataukah menyingkirkan dan menyerang musuh yang datang tadi. kalbu faham, tidak mungkin dia akan menyerang, tidak mungkin pasukannya akan bisa mengalahkan pihak musuh yang datang, kecuali ya harus adanya gabungan tadi, sebagian dari para pembesar tokoh kerajaan dengan pula para pasukannya, bala tentara yang ada. Sebagaimana kita lihat ketika ada peperangan, kan pasti ada komandannya, ya, kemudian ada wakil komandannya, kemudian ada sayap kanan, sayap kiri, ya, kemudian enam tim tempurnya dan seterusnya. Lah ini pun demikian. Kemudian juga ada yang bagian apa itu telik sandinya yang menjadi intel. Kemudian juga ada yang bagian ya membuat strateginya. Semuanya ini ya difahami oleh sang kalbu bahwa harus digabungkan. Nah, kalau cuma tentara semua, tidak ada komandannya, tidak yang mengatur strateginya, maka tidak akan bisa melawan ataupun menyerang pihak musuh. Nah, baik. Yang anaknya ada di depan mungkin bisa disuruh pulang atau mungkin diajak taklim sekalian. Barakallahu fikum. Nah, fasa'ala an akhasil jundi bihi. Akhirnya kalbu ini pun meminta, ya, memanggil an akhasil jundi bihi, tentara khususnya, pasukan khususnya. Dalam bahasa kita ya kopasusnya, seperti itu. Nah, pasukan khususnya. Wa qurabihim minhum manzilah, yang memiliki ya posisi sangat dekat dengan kalbu tersebut. Ya, jadi ini pasukan apa itu pengaman raja. Ya. Dan pasukan pengaman raja ini dari kalangan pasukan-pasukan khusus. Akhirnya dipanggil oleh kalbu tadi, suruh mendekat. Nah, diajak berembuk pikir untuk melawan, menyerang, syukur-syukur bisa mengalahkan musuh yang datang tadi. Nah, faqila lahu hiya nafs. Maka dikatakan kepada kalbu bahwa pasukan khusus ini tadi yang sangat dekat posisi dengan dia itu adalah jiwa. Nah, itu adalah jiwa. Akhirnya apa? Setelah itu pihak musuh tampil. Faqala li a'wani. Musuh yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam posisi dan gambaran bagaikan malikul kafarah, seorang raja, seorang penguasa yang jelek, yang kufur dengan bala pasukan dan tentaranya yang datang tadi. Qala li a'wani, dia pun mengatakan kepada pasukannya, dia memberikan komando kepada prajuritnya, udkhulu 'alaiha min muratiha. Para pasukan, masuklah kalian menyerang ya pasukan khusus oleh yang dimiliki raja tadi, ya min muratiha, dari sisi, dari arah keinginannya, kecanduannya. Ya. Jadi juga main taktik ternyata musuh tersebut. Si kalbu sudah naam memiliki pasukan khusus yang menjadi ya pengawal dan pengaman dia. Taib, ternyata pihak musuh pun tidak mau untuk kalah begitu cepat. Dia mengomando pasukan yang dia miliki agar menyerang, berusaha untuk menguasai jiwa pasukan khusus tadi dari sisi kecanduan, keinginan, syahwat yang naam disukai oleh jiwa. Lihat. Naam. Wanzuru mawaqi'a mahabbatiha wa ma huwa mahbubuha. Coba kalian lihat, ini dia mulai menyebar mata-mata mulai menyebar intelnya kemana-mana untuk mengawasi kira-kira apa sih yang bisa mencapik-capik pasukan khusus tadi, yang bisa menjadikan ya pasukan khusus berupa jiwa tadi langsung tergeletak, tak berdaya. Nah, lihatlah oleh kalian, intai oleh kalian mawaqi'ah mahabbatiha, ya, posisi-posisi yang dicintai oleh jiwa. Wa ma huwa mahbubuha, perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa, pasukan khusus tersebut. Naam. Fa'adduha bihi wa manuha iyah. Akhirnya pasukan pihak musuh setelah mendengar komando dari ya pimpinannya tadi, mereka pun mempersiapkan perkara-perkara yang kira-kira disenangi oleh jiwa, pasukan khusus milik kalbu. Mereka juga memasang berbagai macam perkara yang kira-kira sangat disenangi oleh pasukan khusus milik kalbu berupanya jiwa tadi. Wangqashu surat al-mahbubi fiha fiyakdotiha wa manamiha. Pasukan musuh yang telah dikomando tadi, mereka pun membuat ya gambaran-gambaran, bayangan-bayangan bentuk yang dicintai oleh jiwa, baik dalam kondisi jiwa itu sadar, tidak tidur, ataukah ketika jiwa itu sedang istirahat, sedang tidur. Ya, ditampilkan kepada pasukan khusus itu, ini bagus, ini bagus, ini baik, ini enak, ini lezat, ini menggairahkan. Nah, disampaikan, dibisikkan kepada ya jiwa pasukan khusus yang dimiliki oleh kalbu. Nah, faida itma'annat ilaih wa sakanat 'indah fatruhu 'alaiha kalaliba syahwa. Lagi ya, penguasa raja yang jelek, yang penuh dengan kekufuran, memberikan komando yang berikutnya kepada pasukannya. Apa komandonya dia sampaikan? Faida itma'annat ilaih. Apabila pasukan-pasukan khusus yang dimiliki oleh kalbu, yakni jiwa tadi, telah senang dengan perangkap hawa nafsu, keinginan, ya, kemewahan, kesenangan yang kalian pasang tadi, wasakanat indah, dan jiwa itu nam tetap berada di sisi kalbu, ya, jiwa itu senang, ya, terus menerus di dalam perangkap kalian, menyenangi apa yang kalian pasang tadi, yang kalian jebak. Fatrahu 'alaiha kalaliba syahwa. Kalian lemparkan, kalian pasang kepadanya jiwa tadi kalaliba syahwa, pengait-pengait berupa syahwat. Wa khototi fiha. Wa khototi faha. Demikian pula perangkap-perangkap untuk jiwa. Nah, ini sudah mulai ya terjadi jebak ataukah ranjau-ranjau yang dipasang oleh pasukan musuh. Tumajarruha biha ilaikum. Kemudian ya tariklah jiwa tersebut dengan perangkap-perangkap yang kalian pasang, dengan ranjau-ranjau yang telah kalian pasang, ilaikum, agar mendekat kepada kalian. Ya. Pasang ataukah ranju banyak telah ditanam oleh pihak musuh, kemudian dipancing agar ya pasukan-pasukan khusus yang dimiliki oleh kalbu tadi mendekat. Enggak tahu ternyata ya jarak 2 meter di situ ada jebakan berupa syahwat meledak, dir, hancur. Nah, masih ada tersisa pasukan khusus lainnya. Nah, menyisir ke depan ingin menyergap ataukah mengejar musuh tersebut. Ternyata jarak satu langkah ada ranju lagi, der, kena syahwat lagi. Naam. Fa idza khamarat 'alal qalbi, kalau seandainya jiwa tersebut mendekat pada kalbu, dalam bahasa kita laporan dengan kalbu, ternyata pasukan-pasukan khusus Anda telah banyak terjebak, ya. Wa sarat ma'akum 'alaihi, dan kalbu jiwa itu sudah loyalnya kepada kalian, malaktum thughural 'ain, kalian ya kuasai bagian strategis posisi-posisi yang sangat ya tepat yang dimiliki oleh jiwa itu, yang dimiliki oleh kalbu itu, al-'ain, pandangannya, intelnya dipegang, ya bagian yang mencari berita kalian kuasai. Nah, wal-udhun, bagian telinganya kalian kuasai. Taib. Wal-lisan, bagian lisannya yang akan melaporkan kepada kalbu ataukah jiwa tadi, kuasai. Wal-fam, wal-yad, mulut dan tangan, kuasai semua. Warijil, kakinya juga, jangan ketinggalan, kuasai semua. Nah, ya kiranya apa? Tentu saja kalbu tersebut tidak akan bisa bergerak. Nah, mati di dalam ya kerajaannya. Mati di dalam tayyib, benteng pertahanannya. Farabitu ala hadhi thagur kullal murabatah. Kalau kalian, wahai para pasukanku, kalau kalian sudah berhasil menguasai ya, menempatkan posisi yang strategis, menempati posisi-posisi strategis tadi, farabitu ala hadhi thagur, terus meneruslah kalian di atas, di tempat posisi-posisi tersebut, jangan kemana-mana. Famata dakhaltum minha ilal qalbi fahuwa qatil, kapan saja kalian masuk ya melalui jalan-jalan tadi, ilal qalbi, menuju raja yang namanya kalbu, fahuwa qatil, lihatlah, ketahuilah, sesungguhnya kalbu itu sudah terbunuh. Nah, tayyib, tidak memiliki kekuatan lagi. Matanya dikuasai syahwat, telinganya telah dikuasai oleh syahwat, lisannya dikuasai oleh syahwat, mulut, lisan, kaki, tangan, semua telah dikuasai oleh dia, musuh. Ya, kalbunya sudah mati. Nah, terbunuh sudah. Au asir, atau minimalnya kalbu yang kalian masuki tadi, yang kalian ya masuk ke dalamnya, sudah dalam kondisi asir. Nah, tertahan. Ya, sudah menjadi tawanan perang. Tayyib. Mau zikir enggak bisa, lisannya sudah terkuasai oleh ya kemaksiatan, terkuasai oleh musuh. Mau melak menjalankan ketolabul ilmi, majlis ta'lim, berat, sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudah dikuasai oleh maksiat. Nah, naudzubillah min dzalik. Tayyib. Au jarihun musakhkhan bil jarahat, bil jarahat, ataukah kalau tidak terbunuh, ataukah tidak tertahan, ya, maka kemungkinan yang ketiga, kalbu itu sudah dalam keadaan tercabik-cabik, penuh luka, ya, sudah tersayat-sayat. Nah, sudah tersayat-sayat. Nah, wala takhlu hadhi thagur, komandan tadi pun yang berikan ya komando berikutnya kepada para pasukannya, wala takhlu hadhi thagur, jangan sekali-kali sampai kalian meninggalkan posisi tempat-tempat yang strategis tadi. Terus menerus berikan kejelekan, berikan syahwat, berikan keinginan yang dicintai, yang disenangi oleh pasukan-pasukan khusus milik kalbu tadi. Nah, wala tumakkinu sariyatan, janganlah kalian berikan kesempatan sariyah, kepada ya pasukan ya syariah ini ya apa namanya itu detasemen ataukah kompi itu ya. Nah, yang jumlah orangnya pasukannya kurang lebih 20 sampai 40-an. Nah, jangan sampai-sampai sekali-kali kalian berikan kesempatan kepada beberapa pasukan tadkhulu fiha masuk ke dalam jiwa melalui jalan-jalan tadi ilal qalbi, kemudian bisa ya menemui kalbu tersebut, raja yang sudah tertahan tadi. Nah, karena kalau mereka bisa menyelinap ya, kalau dalam bahasa dulu KKO gitu ya, artinya lupa. Nah, pada masa PKI. Tayyib. Fatukhrijakum minha. Maka pasukan susulan tadi atau pasukan yang jumlahnya 20 sampai 40 orang tadi ya, kalau sudah bertemu dengan kalbu, sudah bertemu dengan rajanya, fatukhrijakum minha. Mereka akan bisa ya mengeluarkan kalian dari tempat-tempat strategis tersebut. Nah, selanjutnya kata beliau, wa in ghalibtum fajtahidu fi id'afis sariyah wa wahniha. Kalau kalian berhasil, kalian menang, maka tayyib fajtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian, atau juga bisa kita baca fa in ghalabtum, kalau kalian terkalahkan oleh sejumlah pasukan yang jumlahnya 20 sampai 40-an tadi, kalau kalian terkalahkan, jangan putus asa, tetap terus semangat. Fajtahidu fi id'afis sariyah wa wahniha. Ya, coba kalian cari jalan, cari ya trik, cara bagaimana supaya bisa melemahkan ya pasukan tadi wa wahniha, dan semakin melemahkan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan tersebut. Ya, terus-menerus dipompa semangatnya oleh komandan jelek ini tadi, berupa syahwat, kemaksiatan, dan perbuatan dosa. Nah, hatta la tasila ilal qalbi, jangan sampai kalian biarkan ya tentara pasukan khusus pasukan yang susulan tadi yang jumlahnya 20 sampai 40 tadi bisa sampai kepada kalbu. Nah, sehingga kalau kalian tetap terus-menerus seperti itu berusaha untuk menggagalkan langkah dan laju dari syariah tadi, wa in wasalat ilaih, kalau seandainya syariah itu berhasil menemui kalbu sang raja yang sudah tertahan di dalam, wasalat du'ifah, niscaya syariah itu datang bertemu dengan kalbu sudah dalam keadaan lemah. Ya, sudah dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan lagi. La tughni anhu syai'a, tidak mampu, tidak bisa membela, tidak mampu menyelamatkan rajanya berupa kalbu. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertemuan antara dua kubu, dua pasukan. Nah, antara musuh yang memiliki bala tentara dan pasukan yang besar, senantiasa mengobarkan semangat di tengah-tengah pasukannya. Naam, senantiasa memberikan arahan-arahan yang mematikan, bagaimana bisa mematikan kalbu seorang muslim, seorang mukmin. Kemudian kalbu ya dengan pasukan khusus yang dia miliki berupa jiwa, ternyata satu demi satu jebakan ranju yang dipasang oleh pihak musuh berhasil menguasainya, sampai-sampai akhirnya ya kalbu itu dalam keadaan tertahan ataukah sudah dalam keadaan penuh luka, sehingga pasukan-pasukan yang dia miliki ketika berhasil menyinap bertemu dengan dia dalam keadaan sudah lemah, tidak bisa menyelamatkan ya kalbu tersebut. Na'udzubillah min dalik wa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. dan mengingatkan bahwa besok insyaallah ada Ustaz Afifuddin hafizahullahu taala. Tafadhalu barakallahu fikum.